Contratao le pura sabagemana. Contratao sakit ini bagaimana. Saat saya tahu kuring dia. Kuring dia. Satu botol habis ini karena ku. Tak perlu bicara cukup sama bu. Fly tingkat tinggi habis tambah lagi. Na na na na na. Ku tak tahu sapu sakit ini su terlalu dalam. Sampai saya fly. Saya jaga setengah mati dari pagi sampai malam. Baru kau pilih lain. Akhirnya dia yang dapat ku sayang. Harus ku fly, yeah, yeah. Saya harus terima semua keputusan. Bosu ada dia jadi memang pantasan. Saya fly lepas cinta, itu yang ku minta. Syukur harapan, terada lagi cerita. Memang harus fly, biar saya tenang. Tinggal sudah, biar kau senang. Mungkin hari ini dia rasa menang. Tak percaya semua ini kan saya kenang. Kau tak tahu sapu sakit ini su terlalu dalam. Sampai saya fly. Saya jaga setengah mati dari pagi sampai. Cuma mabuk dan saya sadar ini bodoh. Tak pikir dia pun resiko hanya karena ku sampai saya fly.